بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Irsyadus Sari fi Syarh Sunnah lil Barbahari. Dan kita masih membaca keterangan yang disebutkan oleh Asy-Syarih Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca ayat dari surat At-Taubah di mana Allah tabaraka wa taala telah menerima taubat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan pada ayat ini, pada ayat berikutnya yang akan dibawakan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah, kembali Allah tabaraka wa taala memuji para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang dari sini kita mengetahui bahwa tidak diperbolehkan sama sekali bagi seorang muslim untuk menyebutkan para sahabat dengan sebutan-sebutan yang mengandung unsur kebencian, perendahan dan pelecehan terhadap mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Yaqulu syarihu rahimahullah wa qawlihi fi akhir suratil fathi محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala pada akhir dari surat Al-Fath. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Rasul dan para sahabat sebagai bentuk pujian dan sanjungan kepada Rasulnya dan sahabat-sahabat dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajma'in. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Dan itulah kebenaran yang ada. Muhammad bin Abdullah Al-Quraisy merupakan utusan Allah Azza wa Jall. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan beliau. Bersama di sini adalah bersama dalam keimanan, bukan bersama hanya sebatas yang tinggal dan hidup dalam lingkungan beliau di masa beliau, tidak. Karena yang tinggal bersama dengan beliau ada orang-orang Yahudi di Madinah. Ada orang-orang munafiqin, nifaq akbar, mukhrij minal millah, yang juga ada di Madinah. Tetapi yang dimaknakan, yang dimaukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di sini, وَالَّذِينَ مَعَهُ أَيْ فِي الْإِيمَانِ, dan orang-orang yang bersama dengan beliau dalam keimanan, dalam membela agama Allah, mengamalkan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, Ashidda'u 'alal kufar, mereka keras terhadap orang-orang kafir, tidak mengenal kompromi. Kafir yang harbi, kafir yang memerangi Islam, diperangi oleh mereka. Sama sekali tidak memberikan loyalitas, rasa cinta dan mahabbah serta mawaddah kepada orang-orang kafir. Ashidda'u 'alal kufar, keras mereka, tegas atas orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum. Di saat yang bersamaan, ruhama'u bainahum. Mereka juga saling cinta kasih antara sesama kaum mukminin. Tegas terhadap orang kafir, keras terhadap orang kafir, dan penuh kasih sayang dan kelembutan kepada sesama kaum mukminin. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau melihat mereka selalu melakukan ruku', selalu melakukan sujud. Artinya banyak beribadah kepada Allah, bukan hanya ruku' dan sujud saja, tetapi ibadah-ibadah yang lainnya juga dilakukan, dikerjakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari keutamaan dan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Engkau akan bisa melihat mereka, tanda-tanda yang dengannya akan mudah mengenali mereka. Simahum fi wujuhihim, ada pada wajah-wajah mereka. Min athari sujud, karena banyaknya mereka sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan as-samtu al-hazan, tanda yang baik di sini bukan karena keningnya yang hitam, karena seringnya sujud dan menekan keningnya ke lantai ketika sujud, bukan itu. Berapa banyak orang-orang yang keningnya hitam karena sering sujud tetapi hatinya kosong dari keimanan. Bahkan tidak jarang dari mereka memiliki keyakinan-keyakinan yang munharif, menyimpang dari kalangan Sufiyah, Mu'tazilah, Khawarij. Orang-orang yang tekun, sering mengerjakan sholat hingga dahi-dahi mereka, kening-kening mereka menghitam. Simahum fi wujuhihim min adzari sujud. Tanda-tanda mereka bisa terlihat dengan mudah pada wajah-wajah mereka karena seringnya mereka sujud kepada Allah Azza wa Jal. Maknanya adalah as-samtul hazan. Ada cahaya yang ada pada wajah mereka. Para ulama mufassirin yang lain mengartikan al-khusyu'u wa tawadu'. Yang terlihat pada wajah mereka adalah kekhusyuan, rasa tawadu', rendah hatinya, mudah menerima al-haq, mudah untuk menerima nasihat ketika disampaikan kepadanya hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan agamanya, mudah untuk menerimanya. Ini tanda mereka. Sehingga tafsir yang benar dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, simahum fi wujuhihim min azari sujud, engkau bisa melihat tanda-tanda yang mudah untuk mereka dikenali sebagai mukminun, yang keras terhadap orang kafir dan lemah lembut terhadap sesama mukminin, ada terlihat pada wajah mereka berupa al-khusyu'u wa tawadu. Khusyu' selalu merendahkan diri di atas al-haq atau di hadapan al-haq. Bukan dengan makna tadi yang kita sebutkan, yang dahinya menghitam, bukan. Dzalika mathaluhum fit Taurah. Itu adalah perumpamaan mereka yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Taurat. Wa mathaluhum fil Injil. Dan perumpamaan mereka dalam kitab Injil. Kazar'in akhraja syat'ahu. Fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqih. Seperti tanaman yang tumbuh. Kazar'in. Sebuah tanaman yang tumbuh. Akhraja syat'ahu. Ay furu'ahu. Yang dia semakin lama semakin membesar, kemudian mengeluarkan cabang-cabang dan ranting-ranting, semakin menjulang tinggi, semakin kokoh. Fashtadda ala suqi, fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqi. Kemudian makin membesar dia dan semakin kokoh pohon tersebut. Yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kufar. Itulah permisalan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yu'jibu zurra'a, yang kemudian membuat orang yang menanam tanaman tadi terkagum dengan tanamannya. Demikianlah permisalan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semakin bertambah keimanan mereka, semakin bertambah ketundukan mereka kepada al-haq, semakin kuat mereka, semakin solid mereka, semakin menambah kasih sayang di antara sesama mereka, dan semakin keras dan tegas sikap mereka terhadap orang-orang kafir. Liyaghidha bihimul kufar. agar Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan orang-orang kafir tidak berdaya dengan keberadaan mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa'adallahu alladhina amanu wa'amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Dan Allah tabaraka wa ta'ala telah menjanjikan bagi mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in maghfirah, ampunan, wa ajran azima, dan pahala yang sangat besar. Wa fi kullin khair, bagi masing-masing mereka mendapatkan kebaikan. Yang masuk Islam di awal-awal keislaman mereka lebih tinggi derajatnya, lebih mulia kedudukannya dibanding mereka-mereka yang masuk Islam setelah Al-Fath. Dan masing-masing dari mereka Allah tabaraka wa ta'ala memberikan janji berupa ampunan dan pahala yang besar. Bahkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang terakhir masuk ke dalam Islam, hari-hari menjelang meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap kedudukan mereka jauh lebih mulia dibanding orang-orang yang datang setelah mereka, sebagaimana telah kita lewati pada pembahasan yang lalu. Wal ayatu fi suratil hasyr, demikian pula ayat-ayat yang ada pada pada surat Al-Hasyr yang tadi kita dengarkan dalam sholat subuh, dibaca oleh imam kita membaca surat Al-Hasyr, yang di sana disebut pujian. Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan pujian bagi sahabat-sahabat muhajirin dan ansar. Dalam catatan kaki disinggung di situ ayat yang dimaksudkan, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Al-ayah. Kemudian setelah itu disebutkan tentang sahabat muhajirin, walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim. Orang-orang muhajirin, mereka meninggalkan harta benda mereka demi untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat ansar, mereka menyiapkan tempat tinggal untuk sahabat-sahabat mereka dari kalangan muhajirin. Mereka memberikan kepada sahabat-sahabat muhajirin yang sesungguhnya pemberian itu mereka sendiri juga butuh. Tetapi karena keimanan mereka kepada Allah Azza wa Jal, mereka mendahulukan saudara-saudaranya yang lebih membutuhkan. Dan orang-orang yang datang kepada dan orang-orang yang datang setelah mereka selalu mendoakan ampunan bagi mereka. Wa min sunnati qawluhu sallallahu alaihi wasallam li Umar ibn al-Khattab fi qissati Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhuma. Dan dalam sunnah Nabi, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan pujian dan sanjungan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, adalah hadisnya Umar ibn al-Khattab, yaitu ucapan Nabi kepada Umar ibn al-Khattab pada kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Sebagaimana yang sempat kita singgung pada pertemuan yang lalu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menaklukkan kota Makkah, menyusun sebuah rencana untuk menaklukkan kota Makkah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berupaya agar penduduk Mekah tidak mengetahui pergerakan beliau. Sahabat yang mulia Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu an, beliau menulis sebuah surat yang disampaikan kepada orang-orang Quraisy di Mekah tentang rencana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan uzur yang ada pada dia. Namun kemudian Allah tabaraka wa ta'ala menggagalkan usaha tersebut dan pembawa surat itu berhasil ditangkap. Setelah itu Hatib bin Abi Balta'ah dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ditanya, "Apa ini wahai Hatib? Kenapa membocorkan rencana pergerakan menuju Mekah untuk menaklukkan Mekah?" Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu an menyebutkan uzurnya dan diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn al-Khattab yang cemburu terhadap agama Allah Azza wa Jal minta kepada Nabi untuk diizinkan membunuh, memenggal kepala Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhuma. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menahannya. tidak mengizinkan sahabat yang mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa may yudrika la'alla Allah tala'a 'ala ahli Badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum," muttafaqun alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar, di mana pada saat itu Hatib bin Abi Balta'ah termasuk sahabat yang turut serta dalam perang Badar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar yang meminta izin untuk membunuh sahabat yang mulia ini diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa may yudrika?" Apa yang engkau ketahui wahai Umar? Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah tabaraka wa taala telah melihat kepada hati-hati pasukan yang ikut dalam perang Badar? Kemudian Allah tabaraka wa taala berfirman, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Perbuat semau kalian. Aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Hadisnya sahih muttafaqun alaih. Allahu alam bissawab. Penjelasan lebih lanjut insyaallah kita sampaikan pada waktu mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.